Filipi, Kondongam, Talu. Suliwanna ya to'o ingganna kwa sola suwongku, sihatan na sipato, lati lallak kwa akasa kalebung kwa dewata. Tak maaka ku sulai polen do puha ku tulasang kwa akaku jagai dana na bawa buling kwa pepak gua senga. Jagai manapa ya indotosi hangan ni peh honduan ni lampiadasam. Indo tau ya to'o kuangga asu akame bawa buling. Daun pehingi ak tulakna indo tomak gauk kadake, akasinawa tak malah tala disunna tola mendadi umakna puang ala ta'ala. Sapo indo diwa asunna, usasak-sasak babahi tiatau kali. Aka kita heya malah disangai topuha disunna sikdasia, aka anggan nak kita mendadi umakna puang ala ta'ala. Malah kia kita mpenombai puang ala ta'ala, aka pantetena penawa masehona, anak kita tilallak kia umpuji dewata, aka sakalebung kia Kristus Yesus. Taya kia kita tau hanuam pak pugau kaleta. Keladeng gunana ya to'o setonganna kau hiala mala uhanuam pak pugau kaleku. Aka maka den tau manggak kalena tola sihatan nu hanuam pak pugau kalena ya kau engkau handam. Aka kau maneka hua benginna suwungku anna disunnak ma aka situhu pepondonganna Musa. Kau duka didadian nina to Israel, butuilan nak mai pesuunna Benyamin, pokok to Ibrania. Biona himani kamanu husal lako ingganna pahentai lampiadasanna to Yahudi, kau duka mesa to ilangka kalibuanna Parisi, batu diwa to manuhu sikda-sikda lako ingganna pahentai ato. Kau handan to matuhu ni lampiadasanna to Yahudi, lambi siundaha kakalibuanna to matappa. Maka mak tulak tau diona kaman husal laku pepondongan na Musa, kau duka mesa to tadees sasaingku. Ingganna ya to'o kuanggak mapia yolona, sapok temo taun na kakuua mehugiam mandi akasi lombu ma Kristus. Ta angga ya to'o, sapok ingganna siya ilan indelino, sanging kuanggak mehugiam baba akatak dem pada anggak na kusikdin kekuisa sikda-sikdai Kristus Yesus dewatangku. Kutampean ingganna sia kahana Kristus. Aka ingganna ya to'o sanging kuanggak humpa, aka kuua anna mala mendari pentu na Kristus, anna mala kassa kalebu. Tak mala diwa pak palakuang kaleku untuhui pepondongan na Musa, na suhum malolwa diolona puang ala ta'ala. Sapo ia anna napo malolwa puang ala ta'ala, aka matappa lako Kristus. Dadi kamaloloang kubutu di puang ala ta'ala, aka ungkatappa ya Kristus. Anggang kuinawanawa ku ua, kela mala musa manappa Kristus, anna kusik dinto indo kekuasaanna tumpati bangun ni diomai kamateam. Kupohai keridaha duka umba susi nasik din Kristus, lambi mate duka umba susi Kristus mate, anna mala dipati bangun nak duka sule diomai kamateam. Tak kuua kulambi ungko indo kuinawanawa la susi Kristus, batuhaka la kuua tepu mek kau. Sapok laton taliwa mak kadua-dua, umpel lambi-lambi kamasehwanna Kristus. Akayanto kasuhunganna, anana pelambi mak Kristus Yesus na pileya mendadi umakna. O ingganna kwa sola suwungku, setonganna tak deng kuua kulambi ungko indo kamasehwal la susi Kristus. Sapo iya hia, demi kupogau. Kau kutampian nasami ingganna indo pak palakuangku, puha kuboko inna, anna kupasatutu ipenawangku, indo tolaku pelambi'i. Si hapam mesa tolu mumpa ilam pas silumbaan, susin toduka pak palakuangku, tames saile kanana, anna tames saile kaihi, anna mala ulambi songkok kapatalawa yawo suhuga. Akayan toka suhunganna, anna natambai mak puang ala ta'ala, umpolalang Kristus Yesus. Dadi kita toma toto ungkapi manganta, latapa satu tuyak penawa kahakahaya to'o. Sapo maka denilan nala Allah mak tak mak pikik susi, sapo sengaknya pikihanna, lama kale ya puang ala ta'ala umpatahanni. Sapo angga sahu pala pahallu di pala iliu penawa, ilan ninggan napak pala kuanta, lama pogok susi liukia umba susi indosita pogau O ingganna kwa sola suungku, potandengannya pak palakuangku. Anna lampe tuak manappa ingganna tau tomalan numpo tandengan kam, anna mpasusi ia. Simak pogok mapiakam, aka kiwa anna mala nguisan na indola sihatan na dipogau. Aka pembudang kupaisan ni kuak lesuk-lesuk na. Sapo tentomai, laku sulai poleong kupasindus sumah hoku ua, buda tauilah salukatuan na ungkadakei kalembasan na kamatean na Kristus ya bokaju sitamben. Tau susi ato'o mak katampasan na, lalu tamaya na haka akamokon tuhi paelok na dewata, sapo na kuasai leko ya kamohean batapun tinna. Inggan na pak palakuang kalena, indo setongan na ladi pak kasihisam, yahi na sengkengam, anna anggang kahakahin delino na pikki. Sapo tak kia kita lamak pogok susi, akai sinang kia suhuga. Etan to lanongi, butu dewatan ta'a Yesus Kristus, tome pasalamak ta'a. Kristus unto'o, indo tetapi mitai liwa. Watueta to'o, lanapa piai polen de kaleta'a, to buda sasainna, lana pependa di susi kalena taya desa sainna. Lana kahaya to akawana muampuang kekuasaan nung kuasai ingganna ingganna sia.